Senyum dan sinar matamu tajam menikam jantungku. Ayu nan anggun menawan pribadimu mempesona. Cintaku simpan di dada, kesan yang paling dalam ku dapatkan darimu.